sampai ujung masa. Meski kau dan aku jauh di sana, ingat janji kita untuk selamanya. Hilang harapan saat kau katakan semua telah usai. Kau menemukan yang baru, kini aku kau tinggalkan. Meski sendiri aku kan bertahan, memegang janji yang kita ucapkan. Berat rasanya hatiku berkata, semoga bahagia engkau dengannya. Selama mata aku bisa bermata, berkenan kau sepanjang yang merintelah. Ingin rasanya hatiku berkata, ingat janji dulu kita bersama. Walaupun gelap ku coba tertawa, bertahan sendiri meskipun semua percuma. Hilang harapan saat kau katakan semua tak usai. Kau menemukan yang baru, kini aku kau tinggalkan. Meski sendiri aku kan bertahan, memegang janji yang kita ucapkan. Berat rasanya hatiku berkata, semoga bahagia engkau dengannya. Selama mata aku bisa bernata, berkenan kau sebagai pemberita. Rasanya hatiku berkata, ingat janji dulu kita bersama. Cahaya yang kau padamkan, kau tinggalkan ku dengan kesepian. Terlintas di benak untuk melawan, untuk hapus kesedihan. Meski sendiri aku kan bertahan, memegang janji yang kita ucapkan. Berat rasanya hatiku berkata, semoga bahagia engkau dengannya. Selama mata aku bisa menatap, berkenan kau sebagai pemberitahuan. Ingin rasanya hatiku berkata, ingat janji dulu kita bersama. Ingat janji dulu kita bersama. Ingat janji dulu kita bersama.